berdiri sahabat super kita Pak Faisal yang memimpin demolition. Beliau tadi telah ceritakan kepada saya, beliau membantu demolition dari 50 unit rumah yang roboh seperti ini dengan perhitungan biaya yang sama sekali tidak bisnis. Tetapi betul-betul ada misi pelayanan di sini ya Pak ya. Pak Faisal, beritahu kami semua mengapa Bapak berinisiatif seperti ini, apa yang Bapak lakukan. Di samping saya sangat prihatin sekali Pak ya, kejadian gempa yang seperti ini. Terus terang saya di PT Intasi Raya sebetulnya tidak ada apa-apa, saya bukan pegawai Pak. Owner malah dari plantation? Bukan, saya hanya teman. Tapi teman saya, teman dari pemilik ini Pak Usdi Gunawan. Saya hanya teman dia, dan saya cuma di sini tukang jual soto Pak. Saya punya soto Garuda di sini, di Padang. Tapi saya tidak punya uang seperti beliau. Insya Allah keluarga saya sehat. Mereka menyerahkan kepada saya 11 unit alat berat seperti yang sekarang sedang digunakan. Betul. Dengan kekuatan saya yang seperti ini sehat walafiat, kenapa tidak? Mereka Pak Usdi itu menyumbang semua alat-alatnya, fasilitasnya digratisin semua. Jadi saya mau koordinir ini hanya dengan tenaga saya yang sumbangsi saya. Biaya yang Bapak kenakan? Oh, kita tidak mengambil biaya. Tidak mengenakan. Sama sekali tidak mengambil biaya. Bukan main Bapak. Halo Ibu. Halo Pak. Saya Mario Teguh. Iya, tahu. Ibu namanya siapa? Hanifa. Ibu Hanifa. Ibu, saya sama sahabat-sahabat dari Metro TV dari Jakarta yang menyampaikan perasaan berduka juga, tetapi juga gembira melihat Ibu kuat sekali. Terima kasih. Ya, ini terjadi waktu terkena waktu gempa. Iya, gempa di Plaza Andalas waktu itu. Iya. Selain kesedihan gitu, selain rasa takut, apa saja yang waktu itu Ibu rasakan? Waktu itu rasanya mau gimana ya? Ada rasa mau mati aja. Iya. Habisnya apa kan waktu udah sadar bahwa itu kan baru terasa sakit, jadi nggak kuat nahan sakitnya, jadi mau apa aja rasa mau mati aja gitu, tapi ingat Tuhan. Betul. Ibu a fighter, ibu kuat sekali. Dan kira-kira sudah 50 yang Bapak? Kira-kira alhamdulillah sudah 50. Dan ini terus sampai kira-kira kapan? Kapan kita dibutuhkan Pak? Bukan main. Kapan tidak dibutuhkan, karena ini saya rasa masih panjang Pak. Ya. Mulia sekali yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan ini menginspirasi lebih banyak dari kita Pak, yang ada alatnya, ada tenaganya, ada caranya. Dan tidak mungkin yang Bapak lakukan dan yang rekan-rekan lakukan ini tidak menjadikan Bapak dan rekan-rekan lebih pantas menerima kebaikan. Alhamdulillah Pak. Sebetulnya atas nama Indonesia Pak, kami berterima kasih. Terima kasih Pak. Kalau Ibu bisa pesankan ke kami yang masih sehat, yang diberkati Tuhan dengan kesempatan untuk menjadi yang menyaksikan, sedangkan Ibu kan yang menjadi yang mengalami. Ya, pesan Ibu kepada kami yang sekarang sedang menyaksikan Ibu dan mendoakan Ibu supaya cepat sembuh, apa pesannya Ibu? Kalau pesan saya selalu, mungkin karena ini selama ini saya kurang ingat Tuhan, tapi saya selalu ingatkan ke orang-orang yang sehat itu selalu ingat Tuhan, ya, selalu ingat penciptanya. Mungkin karena ada sedikit kesombongan mungkin di dalam diri saya, jadi mungkin ini ujian bagi saya gitu kan. Jadi saya terima apa yang saya terima, terus saya ingatkan kepada orang-orang yang sehat, tolong ingat Tuhan yang kembali. Di sini kami belajar bahwa bukan yang terjadi kepada kita yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi apa yang kita lakukan karena yang terjadi itu. Dan saudara-saudara kita di Padang menunjukkan dengan keberanian yang mengagumkan.